Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Kalau kita masih di dalam penjelasan mengenai haji, kata beliau al-Hadid al-Wahdad, wal yakun fi safarihi mutawadian mutafashian mutamaskinan fa'ala misli hadhil awsaf yanbaghi lahu an yafida 'ala Allahi al-malik al-jabbar al-mutakabbir. Dan hendaknya seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah di dalam perjalanannya itu penuh dengan kerendahan hati, low profile atau tawadhu, mutafasian di dalam semua keadaannya penuh dengan kehusukan, mutamaskinan di dalam keadaannya semuanya, sampai beliau itu orang yang melaksanakan haji atau umrah itu sampai ke tujuan yaitu ke Haramain dalam keadaan mutamaskin, seperti layaknya orang yang enggak punya, seperti layaknya orang yang sangat membutuhkan kepada bantuan. Jadi kalau kita melihat dari sifat yang tiga ini saja, sekarang ini sudah jauh daripada apa yang diharapkan oleh para ulama. Karena yang semacam ini bukan hanya kata-kata ulama, tapi bersumber daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala mithli hadzal awsaf, karena seperti sifat-sifat semacam inilah, yang bagi lahu an yafida 'ala Allah, hendaknya seorang yang akan datang kepada Allah itu dalam keadaan semacam itu. Di mana Allah Ta'ala itu di antara sifatnya adalah Al-Malik, yang maha kuasa. Raja di atas raja, semua raja. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang sangat sombong, maha kuasa, maha segala-galanya, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Seharusnya kita datangnya itu kepada beliau dalam keadaan semacam itu. Tapi lihat bagaimana kenyataannya sekarang ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam suatu hadisnya, nanti di akhir zaman umatku itu melaksanakan haji tetap, tapi yang kaya untuk bersenang-senang, untuk melengker, ngeliat-ngeliat. Yang enggak punya untuk minta-minta. Yang berdagang untuk berdagang di sana. Ini sesuai dengan apa yang ditentukan Nabi Muhammad SAW zaman sekarang ini. Kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga-keluarga Nabi yang mereka itu mendapatkan didikan langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang seharusnya mereka itu kita jadikan sebuah percontohan atau sebuah tauladan bagi kita. Jangan sampai kita itu kebangetan dengan kita mengatakan kita ini lebih baik daripada mereka. Nanti lebih baik daripada sahabat Nabi. Dari segi apapun kita dibandingkan dengan sahabat Nabi, tidak ada apa-apanya. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, sedikit amal daripada sahabat-sahabatku itu tidak bisa ditandingi oleh umatku dengan banyak amal, bahkan seperti pegunungan sekalipun tidak akan bisa mengalahkan sedikit daripada amal sahabat-sahabatku. Jadi manusia yang paling utama, hamba-hamba Allah yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah para sahabatnya. Dan mereka itulah yang mendapatkan keimanan di dalam puncaknya, kesempurnaan keimanan kepada Allah dan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang seharusnya kita jadikan sebagai tauladan. Kita ambil contoh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah cucu Nabi sendiri, bahkan cucu kesayangan Nabi. Berapa kali Nabi ketika melaksanakan sholat, kemudian Sayyidina Hasan naik ke atas punggungnya Nabi dalam keadaan Nabi sujud, maka dilamakan sujudnya Nabi. sampai Sayyidina Hasan turun dari punggungnya, baru Nabi SAW meneruskan sholat. Dari saking cintanya Nabi. Sampai demikian pun, dalam sholat pun beliau itu mendedikasikan cintanya dan kasihnya kepada cucunya beliau. Tapi lihat bagaimana. Ini didikan Nabi. Belajar kepada Nabi. Selalu yang jadikan pertimbangan dalam semua langkahnya itu adalah datuknya Nabi Muhammad SAW. Beliau melaksanakan ibadah haji. Yang mungkin seantero penduduk Bangil ini gak ada yang semacam beliau. Jangankan di Bangil, di Indonesia sekalipun gak ada seperti beliau. Beliau dalam hidupnya sudah pernah melaksanakan haji sebanyak 25 kali semuanya dalam keadaan berjalan kaki. Bukan berkendara, tidak. Tidak pernah sekalipun beliau, Sayyidina Hasan, melaksanakan ibadah haji dalam keadaan mengendarai kuda, enggak. Mengendarai unta, tidak. Tapi dalam keadaan berjalan kaki. Ketika ditanya, kenapa beliau melakukannya, maka beliau jawab dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu apa? Innamal haju ash'as akbar. Yang namanya haji itu, yang namanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah seseorang yang lusuh pakaiannya. Penuh dengan debu pakaiannya. Badannya, rambutnya semua lusuh. Tapi kita lihat bagaimana sekarang ini. Mau berangkat dulu, mandi memang. Mau sampai ke Mekah, mandi lagi. Jadi bersih pakaiannya. Bahkan yang paling bagus pakaiannya, kita lihat kan jamaah haji kita. Kalau mau berangkat, pakai pakaian seragam yang baru dijahit. Jadi menyalahi sudah. Padahal Nabi SAW mengatakan, di sini dikatakan, dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan khusyuk, selalu pikirkan Ka'bah, Ka'bah. Pikirkan Allah SWT yang akan kita ziarahi, yang akan kita tuju. Dalam keadaan mutamakkin, seperti orang yakinnya. Kenapa waktu kita melaksanakan sholat istisqa, maka disunahkan untuk kita datang ke tempat kita melaksanakan sholat istisqa dalam keadaan mutamaskin. Dalam keadaan memakai pakaian yang seadanya. Kita keluarkan semua anak-anak, biarkan mereka menangis. Kita keluarkan semua para orang tua, yang laki maupun yang perempuan, orang-orang yang jompo, semua kita perintahkan untuk keluar bersama kita. Kenapa demikian? Karena keadaan yang semacam ini dapat mengundang rahmatnya Allah kepada kita. Kalau kita saja melihat orang yang enggak punya, orang yang pakainya tertembel-tembel itu, tersentuh hati kita. Sehingga mengundang kita untuk memberikan sesuatu kebaikan untuk dia. Nah, itu kita manusia, apalagi Allah Taala. Itulah maksudnya, tujuannya. Tapi kita lihat bagaimana sekarang. Laksanakan haji dalam keadaan mewah. Dalam keadaan semuanya itu serba mewah. Bahkan baju yang digunakan semuanya serba baru. Bertolak belakangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan sekarang ini banyak di antara kita kaum muslimin sendiri, baik yang laki maupun yang perempuan, apapun tugasnya, mereka itu sama sekali tidak pernah belajar menggali bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad itu bagaimana. Sehingga sekarang ini yang ada adalah katanya orang. Katanya itu begini, katanya itu begini. Gak pernah belajar sendiri. Gak pernah dia itu membuka kitab kepada seorang ustaz, seorang alim. Sehingga belajar benar-benar bagaimana ilmu yang diajarkan Nabi SAW itu semacam apa. Seperti apa, kriterianya bagaimana. Sehingga kita lihat sekarang. Banyak kaum muslimin yang sudah menyalahi norma-norma yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Coba andai kata mereka itu menggalinya, maka mereka semua dalam keadaan sempurna keimanan seperti para sahabat Nabi. Oleh karena itu ambil contoh begini. Kita baru saja melepaskan bulan Maulid. Di mana bulan Maulid itu hendaknya kita jadikan sebuah event atau kesempatan buat kita semuanya untuk menggali sebanyak-banyaknya arahan, ajaran, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebenarnya Nabi kita itu diutusnya itu dengan suatu misi. Dan kita ini kadang-kadang, karena kita seperti orang desa, orang kampung ya, dimana kita itu tidak berusaha untuk penasaran. Kenapa sih Nabi diutus? Coba kita tanya kepada salah satu daripada kita, kenapa Nabi Muhammad diutus untuk kita? Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi? Untuk apa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi itu mengeluarkan hadis-hadisnya daripada lisannya yang semuanya itu bersumber daripada wahyunya Allah? Untuk apa? Coba jawab satu pertanyaan saja. Kita tidak bisa menjawabnya. Padahal maksud daripada itu semua itu adalah karena misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa misinya? Misinya itu adalah mengeluarkan kita semuanya dari segala macam kesusahan, dari segala macam kepenatan, dari segala macam ketakutan, dari segala macam kesengsaraan, dari segala macam gundah, masalah, problem dan sebagainya. Nah, ikuti. Inilah Nabi SAW datang sekarang membawa suatu formula, membuat suatu rumusan. Kalau semua kaum muslimin kita mengikuti rumusan ini, ajaran ini, pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya aman. Pasti hidupnya sejahtera. Pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya dimuliakan orang. Pasti hidupnya dihormati orang. Itu pasti. Bukan hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, tapi kalau seorang itu tidak menggunakan formula ini yang memang misinya Nabi diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya, maka jadilah kita semacam ini. Coba, kadang-kadang kita ini kaum muslimin, kalau kita itu membeli suatu alat teknologi apapun itu bentuknya, baik kendaraan maupun media, televisi, internet, komputer dan sebagainya, pasti sebelum kita menggunakannya kita belajar dulu bagaimana cara menggunakannya. Kenapa yang semacam itu kita mau melakukannya? Kok sesuatu yang sangat kita butuhkan di dunia ini, yang Nabi SAW jauh sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap langkah kita itu ada tiga. Kalau enggak dosa, pahala, atau mubah. Kenapa kita itu tidak merangkai diri kita untuk menjalani kehidupan yang tidak akan terlepas daripada tiga hal itu? Bagaimana caranya? Formulanya bagaimana? Resepnya bagaimana? Tata caranya itu bagaimana? Kalau kita mau minum obat, dilihat dulu. Ini resepnya dari dokter, dibelikan di apotek. Apotek ngasih tahu. 1 x 3. Berarti apa? 1 hari berapa kali? 3 kali. Kenapa kok dibaca dulu? Langsung aja minum. Sekaligus langsung 4 atau semuanya. Kira-kira gimana? Mati dia. Bukan sembuh, malah mati. Ya ini, kenapa yang semacam ini diperhatikan? Kok yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan masa depan kita, kok gak diperhatikan? Kenapa kita itu sangat perhatikan kepada anak-anak kita yang berkaitan dengan urusan dunia mereka, tapi urusan akhirat mereka tidak kita perhatikan? Kalau sekolah kita harus bangunkan mereka, tapi subuhnya kita biarkan. Kita ingin mereka itu menjadi anak yang berbakti, tapi kita tidak mengajarkan bagaimana cara berbakti. Jadi sekarang ini banyak hal yang sangat bertolak belakangan dengan kenyataan. Kita semua ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalurnya. Akhirnya apa? Di saat itulah ya namanya musuh-musuh kita itu, yang tidak lain kecuali iblis, yang sudah bersumpah dan diabadikan dalam Al-Quran. Kita semua membaca Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan tentang iblis ketika diturunkan dari surga, di mana sebelumnya wajahnya sangat putih, sangat tampan, sangat bercahaya, tapi begitu dikutuk oleh Allah Ta'ala dirubah wajahnya menjadi sangat menakutkan, sangat hitam, sangat mengerikan. Sehingga diceritakan di mana dia itu bersumpah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la awiyannahum ajmain, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Tidak aku biarkan satupun mereka itu selamat daripada tipuanku. Tidak aku biarkan mereka itu satupun selamat daripada bisikanku. Aku ingin mereka semuanya menemani aku nanti di neraka. Kok bisa-bisanya kita itu merasa aman? Kok bisa-bisanya kita itu merasa seakan-akan yang namanya setan itu datangnya kepada orang lain, bukan kepada kita? Nabi SAW datang itu membawa formula. Ini loh caranya kalau mau selamat dari iblis. Begini loh caranya kalau mau selamat daripada hubud dunia. Begini loh caranya kalau seumpama inti ingin selamat hati inti daripada sifat iri, sifat congkak, sifat ini semuanya. Ada sudah formulanya, tapi kita gak mau belajar. Tatkala kita susah, tidak ada pelampiasan. Tidak ada titik akhirnya. Akhirnya kita melihat banyak saudara-saudara kita yang mereka frustasi, akhirnya bunuh diri. Kenapa demikian? Mereka tidak belajar. Setiap orang itu ingin bahagia, memang. Setiap orang ingin aman, memang. Tapi kenapa kamu tidak melewati jalurnya? Jalurnya di mana sebutkan? Ada di sini. Di dalam kitab-kitab ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kita lihat, kebanyakan kalau orang-orang yang punya ilmu, hidupnya mulia, dihormati orang, disenangi orang. Kebanyakan orang-orang yang bersabar itu adalah mereka-mereka yang punya ilmu. Oleh karenanya, cukup satu bukti yang menguatkan akan hal itu adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul asqiya. Itu sudah pasti. Ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang namanya hadis Nabi itu tidak mungkin keluar daripada hawa nafsu Nabi. Hawa nafsu Nabi sudah mati. Setannya Nabi juga mati. Tidak bisa membisiki Nabi dengan bisikan-bisikan yang selain wahyu Allah tidak. Jadi artinya apa? Pasti benar. Pasti nyata. Pasti terbukti. Nah, kitanya aja. Karena makanan kita haram, makanan kita syubhat, sehingga ustaz-ustaz yang itu berbicara di sana, berbicara di sini, semuanya enggak masuk ke dalam hati. Bagaimana akan masuk dalam hati? Orang makanannya syubhat, makanannya haram. Sehingga dia itu lupa. Nah, lupa sebatan setan masuk terus. Dibisikin, ditipu terus, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Nah, sekarang itu sudah saatnya. Kaum muslimin sudah jauh daripada formulanya Nabi. Kaum muslimin sudah jauh daripada rumusannya Nabi. Nah, ini. Kalau kita memang ingin mereka itu senang, bahagia, bawa anak-anak kita, bawa ke majelis taklim sini. Biar mereka dari semulai, semenjak kecil, semenjak muda, dia itu sudah senang kepada majelis-majelis semacam ini. Tapi lihat bagaimana, kita biarkan, yang penting kita. Kalau sudah ini terjadi, 5 tahun lagi bagaimana kira-kira? 10 tahun lagi bagaimana kira-kira? Anak-anak kita itu bagaimana kira-kira? Padahal kita semua sudah sepakat, yang namanya setiap orang itu akan terbiasa daripada apa yang biasa dia lakukan. Kalau sudah dia biasakan untuk melakukan suatu kebaikan, pasti dia akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Kalau sudah kita biasakan dia itu melakukan suatu kejelekan, keburukan, pasti dia itu akan terbiasa melakukan keburukan. Kita sepakat itu yang semacam itu. Tapi subhanallah, ini salah satu daripada kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang banyak para suami itu mengeluh istrinya itu durhaka. Sekarang istri pun juga banyak yang mengeluh karena suaminya suami yang tidak baik, pemimpin yang tidak meneladani dengan kebaikan. Sekarang banyak santri-santri yang mengeluh gurunya itu tidak baik. Gurunya pun juga banyak yang mengeluh santrinya enggak baik. Banyak sekarang tetangga yang mengeluh tetangganya enggak baik. Jadi semua itu solusinya satu. Solusinya satu. Orang tua sekarang kita lihat di patroli itu. Enggak setiap minggu kalau enggak anaknya dibunuh sama orang tuanya dibunuh sama anaknya. Itu pasti setiap minggu lihat. Kenapa demikian? Solusinya satu. Perzinahan terjadi di mana-mana sekarang ini. Kenapa demikian? Solusinya satu juga. Kembali ke situ. Kenapa? Mereka itu tidak punya ilmu. Oleh karena itu ambil satu contoh yang sangat nyata dan bisa kita jadikan sebuah bahan evaluasi buat kita semuanya. Saya pernah melaksanakan sebuah riset, di mana riset saya itu saya fokuskan kepada anak santriwati yang belajar di tempat kita, yang mereka itu keluaran ketika masuk pesantren sudah keluar SMA. Saya pilih 100 orang dari mereka. Saya fokuskan riset saya kepada mereka dalam 3 hal. Yang pertama hukum jilbab, yang kedua hukum pacaran, yang ketiga hukum sholat 5 waktu. Dan saya katakan kepada mereka sebelum mereka menulis jawaban mereka, hendaknya kalian itu jawab sesuai dengan pengetahuan kalian sebelum masuk ke pesantren ini. Akhirnya tulis. Jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata 85% mereka itu mengatakan jilbab itu enggak wajib. Wajibnya itu bagi orang tua katanya. Wajibnya itu kalau mau hadir pengajian wajib. Nah, tapi kalau enggak hadir pengajian, enggak mau sholat, enggak belum tua, masih muda, maka hukumnya enggak wajib. Nah, coba. Ini yang ada di masyarakat itu seperti itu. Pertanyaan kedua, pacaran, apa hukumnya? Apa jawaban mereka? Kalau pacaran enggak apa-apa, yang enggak boleh itu zina. Itu rata-rata. Bahkan kita lihat sekarang kalau sudah malam mingguan seperti ini, kan banyak anak muda yang keluar. Itu mereka itu dengan pacarnya mereka keluar. Mereka kalau ditanya, kamu dosa enggak sih? Mereka akan mengatakan, enggak dosa. Saya enggak melakukan apa-apa. Saya cuma jalan-jalan saja. Gandeng tangan saja. Peluk-pelukan saja. Kan belum berzina. Kalau berzina baru dosa. Tapi kalau masih pacaran, enggak. Lalu apa fungsinya? Ayat Al-Quran yang mengatakan, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati. Mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Nah itu. Kenapa mereka demikian? Mereka enggak tahu. Mereka enggak punya formulanya. Mereka tidak tersentuh dengan rumusan Nabi. Mereka tidak tersentuh dengan misinya Nabi. Yang ketiga, hukum sholat 5 waktu. Apa jawabannya? Sangat menggelikan. Katanya, kalau laki-laki, wajibnya setiap minggu satu kali sholat Jumat. Kalau perempuan, satu tahun satu kali, sholat Iden, dua kali itu. Sholat hari lebaran, Idul Adha, sama Idul Fitri. Selain itu enggak. Nanti kalau sudah tua, mau mati baru wajib katanya. Nah itu. Ini jawaban yang sesungguhnya, 85% dari mereka yang menjawab semacam itu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat memilukan hati kita. Inilah potret daripada kaum muslimin sekarang ini. Ini sudah zaman yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat menginginkan kita semuanya masuk ke dalam surga bersama beliau. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, wa man yaba?" Adakah di antara kita yang mau tidak mau masuk surga? Apa kata Nabi? "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba." Siapa yang mengikuti yang taat kepada aku, dialah yang akan masuk surga. Yang tidak taat, maka dia berarti menolak untuk masuk surga. Nabi kita Muhammad SAW juga membandingkan diri beliau itu dengan umatnya itu seperti yang dikatakan oleh beliau dalam hadisnya yang sangat luar biasa. Beliau katakan, "Masali wa masalukum kamasali rajulin istauqadha naran." Perumpamanku dengan kalian ini sama seperti orang yang membakar api unggun. Setelah dibakar api unggun, faja'al al-janadib wal faras yaqna fi. Maka datanglah binatang serangga yang kecil-kecil itu. Ketika musim binatang serangga, kalau dihidupkan lampunya kan banyak kumpul. Begitu pula ketika dibakar api unggun, maka banyak binatang serangga itu datang. Apa maksud mereka? Tujuannya masuk ke dalam situ, padahal mereka tidak tahu kalau itu adalah api. Maka kata Nabi SAW, wahuwa yazubuhunna anha. Si orang yang membakar api unggun itu melarang, jangan masuk, ini api. Kalian kalau masuk ke sini terbakar, mati kalian. Nah itulah aku. Lalu apa kata beliau? Lebih jelasnya dijelaskan lagi oleh beliau. Fa'ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini berusaha mau menarik-narik belakang kamu itu. Jangan masuk. Itu neraka di sana. Jangan teruskan. Mundur kamu, itu neraka. Tapi kalian berusaha untuk melepaskan tangan saya daripada punggung kalian untuk masuk dalam neraka. Jadi makanya kalau seperti sekarang ini pengajian-pengajian yang semacam ini, kok sedikit yang hadir? Nah, karena setannya nggak mau, iblis itu nggak mau kalau semua pengajian yang semacam ini banyak yang hadir. Akhirnya apa? Mereka kerepotan untuk melaksanakan keinginan mereka itu supaya kita semua menemani iblis. Itu kerepotan mereka. Karena apa? Ada formulanya di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu para hadirin yang mulia kepada Allah Ta'ala, itulah formula yang dimaksudkan. Kalau kita melihat para sahabat Nabi itu luar biasa. Kita melihat istri-istri kita sekarang sudah jauh daripada apa yang kita harapkan. Jangan salahkan mereka, salahkan kita juga. Kenapa kita tidak bawa mereka ke pengajian-pengajian agama? Kita bayangkan, kalau seumpama setiap hari, setiap saat, istri-istri kita, anak-anak kita yang masih muda-muda, dan kosong sama sekali pada formulanya Nabi. Bisa bayangkan, kita semua sepakat, setiap orang itu belajarnya daripada apa yang dipandang, apa yang didengar. Padahal apa yang mereka pandang, apa yang mereka dengar? Mereka selalu melihat televisi. Sinetron selalu mereka pelajari. Selalu mereka ikuti. Kadang-kadang mereka baca Quran enggak nangis, tahajud enggak nangis, lihat sinetron nangis. Dari saking luar biasanya mereka itu. Setiap hari mereka lakukan tanpa ada perimbangan. Kalau imbang sih masih mending gitu loh, kayak kita. Nah, jadi setiap habis maghrib kita hadir pengajian, nanti habis isya lihat sinetron. Masih imbang. Tadi diberi pelajaran tentang formula. Nah, nanti ada formula setan. Oh, ternyata formula setan begini. Ada perimbangan, sebanding. Artinya apa? Dia mengatakan, oh ini enggak baik, ini yang baik, ini enggak baik, ini enggak. Kenapa? Sudah diajarkan seimbang. Tapi kalau sama sekali enggak ada perimbangan, maka dia akan katakan itu yang di dalam televisi itu yang benar. Oh, harusnya istri begitu ya sama suaminya. Akhirnya kurang ajar sama suaminya. Emang coba lihat digambarkan dalam sinetron. Ada rumahnya di sinetron itu jelek. Ada mentereng bagus. Ada jam sinetron itu mobilnya itu mobil yang jelek, pickup gitu, atau mobil hijet. Nggak ada, mobilnya bagus. Ada jam sinetron itu artisnya itu adalah wanita yang jelek, bukan cantik. Cantik-cantik semuanya. Sehingga kok suami melihat loh, itu istri di situ istrinya cakep, kok istri saya jelek banget ya. Akhirnya apa, timbullah perselisihan. Si istri juga begitu. Itu si istri itu dapat rumah bagus, mobil bagus, kamu ngasihnya apa sama aku? Hanya timbul perselisihan. Sehingga jangan sampai disalahkan. Kalau sekarang ini terjadi perceraian sudah sampai ke rekornya di Indonesia. Oleh karena kita melihat hal-hal yang semacam ini menunjukkan akan kemunduran keimanan daripada kaum muslimin. Kita lihat sekarang ini, gugatan cerai yang terjadi tahun 2011 sampai 2012 itu sudah mencapai selama 10 bulan saja, belum 1 tahun, itu mencapai 984. 10 bulan. Padahal kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, itu paling banyak itu se-Indonesia semua, itu gugatan cerai itu hanya 45.000. Jadi berapa kali lipatnya sekarang ini? Apa sebabnya? Mereka tambah jauh. Apalagi ini sudah akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW, wa min alamatiha an yurfa'al ilm wa yadharal jahl. Ilmu sudah diangkat, banyak ulama sudah meninggal dunia. Sehingga yang ada bukan ulama tapi setengah ulama. Mereka bukan belajar itu dengan pelajaran yang sesungguhnya. Ini sudah zamannya sekarang ini. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah taala, kita ambil satu contoh. Sahabat Nabi itu yang perempuan. Di mana sahabat perempuan ini masih muda, cantik. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang besar seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf meminta perempuan ini tapi ditolaknya permintaannya. Pinangannya itu ditolak. Sehingga oleh keponakannya ini Sayyidina Anas bin Malik dilaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini bibiku cantik, muda, banyak yang minta tapi dia selalu menolak untuk menerimanya dan selalu menolak untuk menikah." Kata Nabi, panggil dia. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam urusan akhirat kita, mereka beliau sangat respect, sangat responsif. Tapi kalau dalam urusan dunia enggak. Karena apa? Beliau sangat tahu, sangat yakin. Dunia kita enggak bakal kemana-mana. Jangan khawatir, kata Nabi SAW. Aku tidak takut sama sekali. Sedikit pun aku tidak takut. Kalian itu tidak kebagian dunia. Pasti kalian akan mendapatkan dunia itu. Tapi yang aku takutkan kalian itu adalah bagaimana urusan akhirat kalian. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga begitu sampai kabar itu kepada Nabi, maka dipanggillah perempuan ini. Begitu perempuan itu datang kepada Nabi, maka ditanya, kenapa engkau itu tidak mau kawin? Kamu masih muda, kamu cantik, banyak laki-laki yang mau sama kamu, tapi semuanya engkau tolak. Apa jawaban dia? Nah ini, seorang wanita, tapi didikannya Nabi. Seorang wanita, tapi penuh dengan keimanan. Seorang wanita penuh dengan formula dalam hatinya, sehingga jadilah seperti beliau ini. Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang wanita yang sangat takut kepada urusan akhirat saya. Sehingga ya Rasulullah, kalaupun engkau memerintahkan saya, maka aku tidak akan menikah kecuali engkau beritahu dahulu kepadaku apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, kalau seumpama suami kamu dari atas kepala sampai kaki penuh dengan luka-luka koreng, dan setiap luka itu ada darah dan nanahnya, kemudian kamu bersihkan darah dan nanahnya itu dari atas kepala sampai kaki, kamu belum bisa melaksanakan haknya. Nah coba, kalau semua kita ada berdarah-darah dan nanah, korengan atau ada yang kena gula itu kakinya kan ada koreng-korengnya biasanya itu, na'udzubillah. Suruh jilat sama istri kita, mau gak? Nah, jangan pun jilat yang semacam itu. Jilat yang kadang-kadang ngelap kita saja kalau kita pulang dari kerja aja nggak mau, jangan apalagi sampai menjilat semacam itu. Kalau kata Nabi, kalau pun kamu melaksanakan itu, dijilat dari ujung kepala sampai ujung kaki semua dijilat, apa kata Nabi? Kamu belum bisa melaksanakan haknya seorang suami. Apa kata perempuan itu? Setelah beliau mendengarkan langsung jawaban Nabi, kalau begitu Rasulullah, demi Allah sampai mati pun aku tidak akan melaksanakan perkawinan. Dia masih muda, penuh harapan, penuh nafsu dalam hatinya, tapi dia semua tinggalkannya untuk apa? Karena takut sampai terjerumus dalam dosa. Sementara sekarang ini kita lihat, kesian. Kita melihat istri-istri kita sekarang, iya, kesian. Mereka beraninya menantang kita, membantah kita, keluar rumah tanpa izin. Kemudian kadang-kadang dia itu marah-marah. Nah itu marah-marah aja sudah termasuk durhaka pada seorang suami. Jadi jauh sekali daripada apa yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak meneladani seseorang. Yang mereka itu melihat, yang mereka idolakan itu adalah artis. Coba mereka melihat kepada Sayyidah Khadijah. Bandingkan dengan Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau itu kalau seumpama kita merasa sombong, ay beda babe, Itu kan sahabat Nabi, itu kan zamannya Nabi. Kita kan lain sekarang, kita kan modern. Kita kan wanita karir. Kita kan wanita yang lebih cantik dari orang dahulu. Maka kita katakan, apakah ada yang lebih cantik dari Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah itu wanita yang cantik, yang dia itu sebelum kawin dengan Nabi sudah kawin 2 kali sebelumnya. Dari saking cantiknya beliau. Dan setelah ditinggal mati oleh suaminya itu, maka beliau itu banyak dari kalangan para pemimpin-pemimpin Quraisy untuk meminangnya, semuanya ditolaknya. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah seorang wanita yang karir. Kenapa? Beliau itu sampai mempunyai usaha, tempat usaha itu 11 tempat usaha. Dari saking kayanya beliau. Wanita intelektual, wanita yang cerdas, wanita karir, wanita yang cantik, wanita yang bangsawan. Apakah perlu mereka itu merasa sombong lebih daripada Sayyidah Khadijah? Jadi kalau kita bandingkan perempuan sekarang dengan Sayyidah Khadijah, tidak ada apa-apanya. Melebihi segala-galanya Sayyidah Khadijah. Tapi lihat bagaimana Sayyidah Khadijah. Begitu kawin, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, pertama kali yang diucapkan, Galia Muhammad, sekarang kau sudah menjadi suamiku. Mulai saat ini, semua hartaku ini adalah hartamu. Rumahku ini adalah rumahmu. Dan mulai saat ini, aku ini adalah budak perempuanmu. Coba istri-istri kita suruh ngomong. Ayo, kamu ngomong seperti yang Khadijah. Kamu bilang budak perempuanku. Suruh ngomong aja, gak usah dibuktikan. Gak usah dipraktekkan, gak bakalan mau. Kenapa? Gak ada formulanya Nabi di sini. Kenapa? Mereka itu taunya, hidup itu harus kesampaian. Hajat kita kesampaian. Keinginan kita harus kesampaian. Hajat, cita-cita kita harus tercapai. Kalau ada yang menghalanginya, kita harus marah sama dia. Kita harus dengki kepada dia. Kita harus sombong kepada dia. Nah, itu. Gak ada formulanya Nabi. Oleh karenanya, hari ini kita baca, saya baca kitab. Di dalam kitab itu disebutkan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dikatakan begini, kalau orang itu terkena musibah harusnya dia itu bukan bersabar. Kita kan harusnya tahunya kalau orang kena musibah, bencana, cobaan, harusnya dia bersabar, ya kan? Tapi menurut beliau enggak. Tatkala seorang itu terkena musibah harusnya dia itu bersyukur, bukan bersabar, tapi bersyukur. Kenapa? Dengan Allah Ta'ala memberikan dia musibah, maka salah satu daripada 3 hal akan terlaksana. Kalau enggak, dosanya diampunkan, derajatnya ditinggikan, atau Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang banyak kepadanya. 3 hal ini yang akan diberikan Allah Ta'ala merupakan sebuah kenikmatan ataukah merupakan sebuah kenikmatan? Merupakan sebuah nikmat atau sengsara? Merupakan sebuah kabar gembira atau kabar buruk? Kabar gembira. Harusnya dia bersyukur. Dengan musibah berarti dia diangkat derajatnya. Dengan musibah berarti dia akan diberikan pahala. Dengan musibah berarti dosanya akan digelontorkan oleh Allah Ta'ala. Bukan harus bersabar, tidak. Tapi harus bersyukur. Nah, itu diantara formulanya. Lebih seperti itu. Nah, oleh karenanya, diantara formula yang diajarkan Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau kita merasa bahwasanya selama ini yang kita nyatakan dalam diri kita dan ingin kita lampiaskan dalam keseharian kita, bahwasanya kita harus hidup di dunia sesuai dengan keinginan kita dan keinginan kita harus tercapai, maka kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kaifa tasud dunya li mu'min wa hiya sijnuhu wa bala'uhu? Bagaimana yang namanya orang mukmin itu akan merasa bahagia di dunia? Dunia itu bukan tempat bahagia. Dunia itu bukan tempat kesenangannya, kata Nabi Muhammad. Bagaimana akan menjadi tempat kesenangannya? Karena di dunia itu adalah tempat penjaranya dan tempat balanya. Nah, ini formulanya Nabi. Jadi tatkala anak-anak kita itu sekarang, kita tidak didik dengan formula yang semacam ini, rumusan yang semacam ini, ajaran Nabi yang semacam ini, maka jadilah mereka itu melampaui batas. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengisyaratkan mereka-mereka yang berdosa itu bukan yang menzalimi saja, tapi mereka yang melampaui batas. Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melampaui batas. Nah, kenapa? Batas-batas yang sudah ditentukan Allah Ta'ala, akhirnya mereka lampaui juga, mereka terobos juga. Karena apa? Mereka sudah tidak mempunyai formula itu. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwasanya apapun yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang sempurna. Dalam hal apapun, berkaitan dengan apapun, bahkan saya hari ini dikirimi oleh teman saya di WhatsApp, itu disebutkan di situ ada sekitar 6 tokoh orang-orang kafir orang-orang Yahud yang dengan lapang dada, besar hati, dia mengatakan, walaupun agama Islam ini begini-begini, dia sebutkan kejelekannya misalnya, walaupun dia enggak setuju, tapi tetap kita harus akui yang namanya Nabi Muhammad dan syariatnya kalau dilaksanakan sekarang ini, maka satu-satunya cara yang jitu untuk kita menjadi orang yang mulia dan bahagia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Kita ingat bagaimana tahun 2008 kemarin ketika terjadi krisis finansial di Eropa dan Amerika Latin. Itu disebutkan, itu yang namanya Paus yang barusan itu mengundurkan diri, itu dengan tidak malunya dia itu menyiarkan langsung, siaran langsung televisi, dia mengatakan, inilah saatnya untuk kita tidak malu-malu lagi mengadopsi cara-cara yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad dalam perbankan. Kenapa? Terbukti perbankan yang berbasiskan kepada Islam maka tidak dilikuidasi. Jadi mereka mengakui. Nah, tapi kita subhanallah kaum muslimin, kita tidak mau menggalinya. Oleh karena itu alhamdulillah kita termasuk yang mau menggalinya. Kita yang mau masih mau hadir di majelis taklim. Berarti apa? Berarti kita itu ingin mendapatkan formula itu supaya kita hidup bahagia dunia akhirat. Sehingga kalau terjadi sesuatu, kita sudah bisa menghadapinya. Sesuatu yang senang kita bersyukur, sesuatu yang tidak senang maka kita akan bersabar karenanya. Karena memang kita adalah seorang hamba, status kita tetap hamba sampai kapanpun kita adalah hamba, tidak mungkin kita melampaui batas apa yang ditentukan oleh Allah taala. Semoga kita ini termasuk yang selamat dari segala macam fitnah. Fitnah setan, fitnah hawa nafsu, fitnah dunia, fitnah akhir zaman, dan fitnah semuanya. Dan semoga bukan hanya kita yang selamat, tapi semua keluarga kita, semua kaum muslimin, semua penduduk di kota Bangil ini, dan semua penduduk kaum muslimin di mana-mana, di seluruh dunia ini, semoga mereka diselamatkan Allah Ta'ala. Dan semoga apa yang kita rasakan sekarang ini daripada iman, daripada kenikmatan taufik, tetap berkesinambungan sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga berkah daripada kita hadir di majelis yang semacam ini, betul-betul kita rasakan dalam rumah kita, dalam keseharian kita, sampai kita akhir hayat kita nanti. Amin. Alhamdulillah. Niyatin salihah. Wa'alamana wa sallallahu al-fatihah.